Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pembacaan kitab Manhaj Salikin, dan kita sudah masuk ke pembahasan tentang sifat salat Nabi. Dan yang terakhir kita jelaskan adalah terkait dengan sujud. Atau duduk ya. Macam-macam duduk. Sebelum melanjutkan, ada tambahan faedah terkait dengan sujud. Selain yang dijelaskan kemarin, yaitu bahwasanya seorang ketika sujud dia harus di atas 7 anggota. Kedua kaki, kemudian kedua lutut, kemudian kedua telapak tangan, dan dahi. Salah. Salah sab'ati a'lumin. Kedua apa? Kedua tangan, kedua lutut, dan kening. Tapi sebentar, masyaallah. Enam. Ya sudah benar. Kedua telapak tangan, kemudian lutut dan kaki, ujung kaki, dan kening. Kemudian terkait dengan hidung, ini masuk ke dalam wajah seperti yang disebutkan ada pelajaran yang lalu, la salata, disebutkan dalam hadis, la salata liman lam yusibu anfahu minal ard ma yusibul jabin. Tidak ada salat bagi orang yang tidak meletakkan hidungnya selantai sebagaimana dia meletakkan keningnya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat lain, wa kana yumakkinu aidha rukbatayhi wa atrafa qadamayhi. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan lututnya dan qadamayhi, ya, kedua kakinya ditekankan, jadi tidak ngambang, ya, tidak ngambang. Wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi, dan menghadapkan kiblat dengan apa, perut kakinya, ya, bi atrafi asabi'ihima al-qiblah, yaitu dengan jari-jarinya menghadap kiblat, jadi tekuk ya, ditekuk menghadap kiblat. Kemudian yang berikutnya, wa yarussu aqibaihi, dan merapatkan kedua tumitnya. Tumitnya dirapatkan, ya. Koyan siburi jelaihi, dan menegakkan kedua kakinya. Bukan seperti ini, ya. Bukan diinikan kakinya, tetapi ditegakkan. Jadi bukan punggung kakinya ini ke lantai, ya. Kadang kita lihat ada yang seperti itu, ya, ketika sujud punggung kakinya itu ke lantai. Ini salah. Harusnya berdiri, kemudian menekuk, dan jari-jarinya menghadap kiblat. Ini tentunya ketika tidak ada udzur, ya. Kalau ada udzur misalkan sakit itu beda lagi. Nah, kemudian ketika sujud, beliau membuka kedua jarinya, ya, seperti ini. Di satu riwayat, posisi tangannya ini sejajar dengan bahu, terkadang sejajar dengan ujung telinga, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sifat yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika." Apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua tanganmu dan angkatlah mirfaqaika, yaitu ini diangkat, ya, diperintahkan untuk diangkat. Tentunya ketika dia sendiri, maka dia yubalik, diangkatnya lebih gitu, ya. Tetapi apabila ketika sholat berjamaah, tidak. Tetapi tidak boleh di apa, ya, bahasa Indonesia yang ngadep pak gitu. Orang Sunda kabeh, kan? Seapal depak lah. Nah, tidak boleh melakukan apa? Depak, ya. Menurunkan lutut. Hah? Menurunkan. Iya, menurunkan siku, ya. Ada. I'tadilu fis sujud, ya. I'tadilu itu seimbanglah dalam sujud, wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisat al-kal. Janganlah kalian membentangkan, ya, dhira'aihi, dhira'nya, ini dhira'nya nih, lengannya, seperti membentangkannya anjing. Nah, ini kan anjing kalau depak gitu kan. Nah, ini. Dalam riwayat lain, wala yaftarish ahadukum dhira'aihi iftirash al-kalb. Ya, iftirash. Jadi iftirash maksudnya ini, depak ya. Gitu. Dalam riwayat lain, bastu atau basta as-sabu, yaitu mendekam ya. Mendekamnya hewan buas. Ya, mendekamnya hewan buas. Hewan buas kalau kita perhatikan ya, harimau nah gitu. Mendekamnya. Ini dilarang. Ini menunjukkan larangan tasyabbuh bil hayawan, ya. Larangan menyerupai hewan. Larangan menyerupai hewan. Baik itu hewan atau hewan siba, ya, hewan apa? Hewan buas ataupun tidak, ya. Tidak boleh. Termasuk menirukan, ya. Termasuk ini bela diri, ada yang jago bela diri. Nah, itu enggak boleh nirukan jurus monyet gitu. Jadi kayak monyet enggak boleh. Ya, enggak boleh. Menirukan apa? Hewan. Tidak boleh. Nah, itu beberapa apa? Beberapa catatan ketika sujud, ya. Sebagian yang lain terkait dengan merapatkan tumit itu, ya, merapatkan tumit. Itu berpendapat bahwasanya hadis yang terkait dengan itu dhaif. Tetapi hal ini dibantah oleh para ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Yang jelas Syekh Al-Albani mensahihkan hadis tersebut. Yaitu ketika sujud dia merapatkan apa? Kakinya, tumitnya, ya, merapatkan kaki apa tumitnya. Baik. Kemudian yang berikutnya terkait sujud, dilarang seseorang membaca Al-Quran. Ketika apa? Ketika sujud. Nahan Nabi SAW mengkiraatil Quran fis sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang membaca Al-Qur'an ketika sujud. Yang diperintahkan adalah membaca doa, ya, zikir dan doa. Berdasarkan hadis aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya ketika dia sujud. Fa'aktsiru ad-du'a fi. Maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Kemudian yang berikutnya, pembahasan sujud dengan ini sudah ya, apa di atas imamah atau benda terhalang sudah ya, sudah berarti. Qala rahimahullah ta'ala summa yukabbiru wa yajlisu ala rijlaihil yusra. Kemudian bertakbir, ya ini bangun dari apa? Dari sujud, wa yajlisu ala rijlaihil yusra, dan kemudian dia duduk di kakinya yang apa? Yang kiri, wa yansibul yumna, dan menegakkan yang kanan. Wa huwa al-iftirash, itu yang disebut dengan iftirash. Di sini ada catatan duduk iftirash wa yastaqbilu bi asabi'ihima bi asabi'iha al-qiblah. Ya. Dan menghadapkan ya ketika iftirash itu dan menghadapkan jari-jarinya, jari-jari kakinya ke kiblat. Tadi kan kaki kirinya diduduki oleh dia. Kemudian kaki kanannya ditegakkan. Jarinya menghadap kiblat. Ya. Kita kadang lihat bagaimana punggungnya apa? Lantai. Ya, punggungnya lantai. Ada yang seperti itu, ya. Ini salah. Apalagi ada yang disilang tuh. Disilang. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Ini masuknya syaitan. Ya. Ini duduk. Jadi dia duduknya di antara silangan kakinya, kedua kakinya. Ya, ada yang seperti itu. Nah, ini yang seperti ini tidak boleh. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan tentang duduk ik'a, ya. Duduk ik'a. Dan duduk ik'a ini tidak disyariatkan kecuali di antara dua sujud, ya. Di antara dua sujud. Kemarin sudah kita contohkan duduk ik'a yang sunnah, ya. Duduk ik'a yang sunnah. Terdapat hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas. Kemudian yang berikutnya tumaninah. Jelas ini tumaninah ini di setiap rukun, ya. Qala rahimahullah ta'ala. Wa jami'u jilsati as-salat, dan seluruh duduk dalam salat iftirashun, yaitu duduknya iftirash, illa fi tashahudil akhir, kecuali pada tashahud akhir. Fa'innahu yatawarrak, maka sesungguhnya dia melakukan tawarruk. Bi'ayyajlisa ala al-ard, sekiranya dia duduk di lantai, wa yukhriju rijlahul yusra, dan mengeluarkan kakinya yang kiri, minal khal al-aiman, minal khalfil aiman, yaitu dari sisi belakang kanan, ya, dikeluarkan. Di dalam riwayat lain itu berada di tengah-tengah antara betis dan paha. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, mengucapkan ketika kapan? Ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi gfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Tsumma yasjudu tsaniyah kal ula. Kemudian dia sujud yang kedua seperti yang pertama. Terkait dengan jalsah atau jilsat, duduk di dalam sholat, secara umum itu ada empat. Yang pertama iftirash, kemudian yang kedua tawarruk, kemudian yang ketiga adalah ik'a, ik'a yang sunnah. Kemudian yang keempatnya adalah ika syaitan atau ika al-kalb. Yang iftirah seperti yang sudah kita jelaskan. Begitu juga at-tawarruk, begitu juga ika yang sunnah. Adapun ika syaitan atau ika al-kalb, ini ada beberapa penjelasan di antara ulama. Di antaranya seperti duduk tadi, ya, menyilangkan kakinya. Tetapi yang ma'ruf, yang dimaksud dengan ika syaitan, itu adalah seorang menegakkan kedua lututnya, ya, menegakkan kedua lututnya, kemudian dia duduk di lantai, dia duduk di lantai, kemudian menegakkan apa, kedua lututnya, dan meletakkan apa, tangannya di sebelah kiri dan kanan. Nah, kira-kira ada yang saya contohkan? Iya. Nah, itunya ke samping. Tangannya ke samping. Enggak, dua-duanya. Nah, gitu. Itu diangkat. Ini ya apa? Ini. Nah, gitu. Iya, gitu. Nah, itu disebutkan dalam hadis yang seperti itu. Tapi bukan yang persis seperti itu ya. Tapi kebanyakan ulama menafsirkan seperti itu ika al-kalb. Nah, ika al-kalb itu seperti itu. Adapun terkait hadis di antara sifat Yahudi ketika dia salat, yaitu dia bersandar kemana? Ke dengan tangan kirinya ketika salat. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha rajulan wa huwa jalis mu'tamidan ala yadayhi al-yusra fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang ketika dia duduk dan bersandar dengan tangannya yang kiri ketika salat. Ya, ketika salat. Duduknya apa saja? Di dalam riwayat lain, la tajlis hakada, jangan kalau duduk seperti ini. Innama hadhihi jalsatul ladzina yu'adzabun. Sesungguhnya duduk seperti ini adalah duduknya orang yang disiksa nanti di yaumil qiyamah. Dalam riwayat lain disebutkan hiya qadatu al-maghdub alaihim. Itu adalah duduknya orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan duduk iftirash. Wallahu alam, muallif rahimahullah taala beliau berpendapat secara umum bahwasanya duduk seluruhnya itu iftirash kecuali pada tasyahud akhir, yaitu dengan tawarruk. Di sini terjadi khilaf di antara ulama tentang sholat yang dua rakaat atau yang satu kali tasyahudnya. Apakah sholatnya ini atau duduknya ini iftirash atau duduknya tawarruk? Ya. Dari zahir yang disampaikan oleh muallif, beliau berpendapat apabila tasyahudnya tasyahud akhir, tawarruk, ya, bukan iftirash. Dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Adapun mazhab Imam Ahmad dan juga yang lainnya berpendapat bahwasanya apabila tasyahudnya satu kali, bisa yang dua rakaat atau satu rakaat atau tiga rakaat, tapi hanya satu tasyahud, maka tasyahudnya dengan apa? Dengan iftirash. Ya, dengan iftirash. Intinya di dalam perkara ini ada khilaf di antara ulama. Qala rahimallahu taala, "Tsumma yanhadu mukabbiran." Kemudian dia bangkit seraya bertakbir. Ala suduri qadamaihi. Yang dia menolak dengan punggung-punggung kedua kakinya. Wa yusalli rak'ata asaniyata kal'ula. Dan dia melakukan salat rakaat yang kedua seperti yang pertama. Di sini tidak disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala terkait dengan duduk istirahah. Duduk istirahah ini terjadi khilaf di antara ulama tentang disyariatkan dan tidaknya. Oh, sebelum ini, sebelum bahas duduk istirahat, ketika bangkit, ya, ketika bangkit dari sujud, mengucapkan Allahu Akbar sampai dia tumanina, ya, sampai tumanina, yakni sendi-sendi kembali kepada tempatnya. Di dalam riwayat lain disebutkan dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, tetapi yang lain mendhaifkan hadis ini. Apa itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadza takbir ahyanan. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbir ini kadang-kadang. Ya, ini ketika mengangkat kepala dari sujud mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya. Ahyanan kadang-kadang. Ini berdasarkan kesahihan hadis tersebut. Wailla di sana para ulama memperbincangkan tentang kesahihan hadis tersebut dan mengatakan bahwasanya hadis tersebut syadz, menyelisihi hadis yang lain, ya, menyelisihi hadis hadis yang lain, yakni mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Tetapi Syekh Al-Albani mensahihkan hal itu, ya. Kemudian kita kembali pembahasan tentang duduk istirahat. Duduk istirahat seperti tadi disebutkan terjadi khilaf di antara ulama. Adapun Imam Malik beliau mengingkarinya, duduk istirahat. Karena beliau berdalil bahwasanya di kebanyakan dalil-dalil hadis-hadis tentang sifat salat Nabi itu tidak didapati hadis seperti ini, yaitu hadis tentang duduk istirahat. Sementara Imam Ahmad itu memiliki dua riwayat. Yang pertama, riwayat yang pertama menganggap itu sunnah. Riwayat yang kedua mengatakan tidak sunnah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya duduk istirahat itu masyru'ah, disyariatkan. Sebagian ulama menggabungkan pendapat-pendapat ulama yang lain, yaitu dengan mengatakan, ya, karena tidak didapati di hadis-hadis yang lain tentang duduk istirahat. Tetapi ada riwayat, satu riwayat ya, yaitu riwayat Wail bin Hujr mengatakan summa yastawi qa'idan, kemudian duduk dengan seimbang, yakni ala rijlihi al-yusra mu'tadilan, yakni duduk di kakinya yang kiri dengan seimbang, hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi, sampai setiap tulang atau persendian kembali kepada kembali ke tempatnya masing-masing. Para ulama menyebutkan ini adalah duduk istirahah, ya, duduk istirahah. Yani duduk sebelum bangkit ke rakaat yang kedua, ya. Sebelum bangkit ke rakaat yang kedua. Atau rakaat yang apa? Ganjil, ya, ke rakaat yang genap. Nah, nah, sebagian yang lain menggabungkan antara beberapa dalil, yaitu bahwasanya duduk istirahah itu ada dalilnya sahih, ya, dalilnya sahih. Lalu kenapa tidak ada pada dalil dalam apa, tidak ada dalam hadis-hadis yang lain tentang duduk istirahah ini, kecuali dalam satu riwayat saja? Mereka menjawab atau menafsirkan bahwasanya duduk istirahah itu terjadi pada zaman Rasulullah atau ketika pada saat Rasulullah sudah tua, gitu. Sehingga dilihat oleh para sahabat Rasulullah SAW sebelum bangkit beliau duduk istirahah dulu, kemudian setelah itu bangkit. Adapun sebelum-sebelumnya tidak ada riwayat seperti itu karena Rasulullah SAW masih kuat. Sehingga kesimpulan dari pendapat ini, jika duduk istirahah ini diperlukan, ya, jika duduk istirahah ini diperlukan, seperti misalkan ketika kita sakit, ya, ketika sakit, maka tidak mengapa dia duduk istirahah, ya, duduk istirahah dulu, kemudian baru bangkit. Tetapi apabila tidak ada hajat, ya, maka dia langsung berdiri. Wallahu a'lam. Tetapi yang jelas seperti tadi disebutkan Imam Ahmad dalam satu riwayat dan Imam Syafi'i keduanya menganggap itu adalah mustahab, ya, mustahab. Kemudian ketika seorang bangkit ke rakaat berikutnya, di dalam sifat salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Albani, seorang ketika bangkit bertumpu kepada kedua tangannya. Bertumpu kepada kedua tangannya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Bukhari, kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu mu'tamidan 'ala al-ardi ila raka'ati ats-tsaniyah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit mu'tamidan 'ala al-ardi, beliau apa bertumpu ya, bertumpu ke tanah ke rakaat kedua. Yakni dalam riwayat lain disebutkan ya, ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama. Beliau bertumpu kepada kedua tangannya apabila berdiri. Dalam riwayat lain disebutkan wa kana ya'jinu bis shalah. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jin, ya'jin tuh ini mengepal ya. Tetapi hal ini terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihannya. Di dalam hadis ini terdapat seorang rawi Haitsam ibn Imran. Tidak ada yang mensihhahkan Haitsam kecuali Ibn Hibban. Ibn Hibban ini ma'ruf ya, tasahul atau bermudah-mudah dalam mensihhahkan perawi. Sehingga sebagian ulama menganggap bahwasanya hadis tersebut hadisnya dhaif. Tetapi tetap dia apa? Bertumpu dengan kedua tangannya ketika berdiri dari rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua. Qala rahimallahu taala, "Tsumma yajlisu litasyahhud al-ula." Kemudian dia duduk pada tasyahhud yang pertama. Dan bacaan tasyahhud kata beliau at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terjadi khilaf di antara ulama tentang kalimat assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Sebagian berpendapat dengan membaca assalamu alayka ayuhan nabiy. Sebagian lain mengatakan assalamu alan nabi. Tidak assalamu alayka. Tetapi yang diriwayatkan dari berbagai riwayat termasuk dari riwayat Aisyah, yaitu dengan dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi bukan assalamu alan nabi. Apa perbedaannya? Kalau assalamu alayka artinya keselamatan untukmu wahai nabi. Ya seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun bacaan yang kedua assalamu alan nabi, keselamatan untuk nabi. Ini tidak ada isyarah masih hidup. Ya. Sebagian yang berpendapat dengan assalamu ala nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sehingga tidak perlu mengatakan assalamu alaika, selamatan untukmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, cukup assalamu ala nabi, selamatan untuk nabi. Akan tetapi hal ini dijawab oleh orang yang berpendapat dengan mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi. Jawaban yang pertama adalah bahwasanya di dalam salat itu tauqifiyah, bacaan di dalam salat itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuai dengan dalil yang ada. Dan dalil yang ada adalah assalamu alayka ayyuhan nabi. Tidak didapati kata assalamu alan alan nabi, tapi assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian yang kedua, anggapan bahwasanya assalamu alayka ini seolah-olah menganggap nabi masih hidup, ya, atau berada di hadapannya. Maka kita katakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu masih hidup pun, para sahabat ada yang salat tidak di hadapan Nabi. Tetapi bagaimana cara membacanya? Apakah assalamu ala nabi atau assalamu alayka? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Padahal ini para sahabat salatnya mungkin jauh dari Rasulullah. Ya. Kan gaib ya, tidak ada. Sementara assalamu alayka, kamu ini kan orang kedua. Ada. Ya, ada di hadapannya. Artinya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, pembacaan seperti itu tidak ada teguran. Harusnya kalau di situ salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, kalau kalian sholat bersamaku, maka ucapkanlah assalamu alayka ayyuhan nabi. Tetapi kalau kalian sholat berada di jauh, ya, berada di tempat yang jauh dariku, maka bacalah assalamu ala alan nabi. Tapi itu tidak ada, ya, keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang memang disunnahkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan ini adalah yang rajih, ya, pendapat yang kuat. Karena tadi sekali lagi bahwasanya ada di antara para sahabat yang mereka sholat jauh dari nabi, ya, jauh dari nabi. Ada yang sholat di negeri Yaman, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya. Harusnya apa? Mengucapkannya assalamu alan alan nabi, karena enggak ada di hadapan mereka. Tetapi mereka tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan tidak ada pengingkaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak melihat dan tidak mendengar, Allah Subhanahu wa taala akan mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Maka akan turun wahyu mengabarkan, ya, apa yang telah terjadi, ya, sebagaimana hadis Jabir tentang permasalahan azl, ya, nahnu na'zil wal Qur'anu yanzil, ya, kami melakukan azl sementara wahyu atau Al-Qur'an masih turun. Artinya kalau misalkan azal ini dilarang, maka apa? Maka akan turun ayat yang melarangnya. Tetapi tidak ada larangan dalam Al-Quran tentang azal. Nah, sudah adzan ya. Tayyib. Insyaallah naktafi ila huna. Cukupkan di sini.